哎呦，醒了。我这里有，啥音呢？老张。 Abdullah Babutain rahimahullah, taqlidu fit tauhid, hukum taqlid di dalam tauhid. Wala yajuzu fihi taqlid, dan tidak boleh taqlid dalam tauhid. Li'annahu aslul usul, karena tauhid itu merupakan aslul usul. La ilaha illallah merupakan asas dari asas-asas Islam. Nah, yang qala la ilaha illallah, maka dia muslim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Adapun niat yang ada dalam hatinya, maka itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam ya'rif al-ma'rufa, barang siapa yang tidak mengetahui yang ma'ruf, wa yungkiru al-munkar, dan tidak mengingkari yang mungkar, fa huwa halik, maka dia adalah orang yang binasa. La siyama 'azaman ma'rufi, terlebih lagi jika dia tidak mengetahui kemakrufan yang paling a'zam, yang paling besar, wahwa tauhidu, yaitu apa? Tauhid. Ya. Wa akbar munkarat, dan ia tidak mengetahui kemungkaran yang paling besar, wahwa syirku, yaitu syirik. Maka ini kebinasaan. Qala rajulun li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata seorang kepada Abdullah bin Mas'ud, halaktu in lam amuru bil ma'rufi, aku akan binasa. Illam amur, jika aku tidak menyuruh bil ma'ruf, menyuruh kemakrufan, wa anha anil munkar, dan aku tidak melarang dari kemungkaran. Faqala Ibnu Mas'udin, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya menanggapi ucapan orang itu, halakta, engkau akan binasa, illam ya'rif qalbukal ma'rufa wa yunkir qalbukal munkara, engkau akan binasa jika hatimu lam ya'rif al ma'rufa, tidak mengetahui yang ma'ruf, wa yunkir, dan hatimu tidak mengingkari al-munkara, yang mungkar. Wa bima'rifati tauhidi, dengan mengetahui tauhid, yu'rafu ahluhu, akan diketahui ahlu tauhid. Dengan mengetahui tauhid, niscaya akan dikenali siapa itu ahli tauhid. Kama qala Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, i'rifil haqqa, ya, kenalilah al-haq. Kenalilah kebenaran. Ta'rif ahlahu, niscaya kamu akan tahu siapa itu ahlul haq. Nah, ya, ini bahwasannya tidak ada uzur ya, di dalam taklid. Orang yang terjatuh dalam kesyirikan karena taklid, maka dia musyrik ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Thariqul Hijratain. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di mana? Di Thariqul Hijratain, Tobaqoh yang ke-17 ya, tobaqohnya mukallidin. Tobaqohnya siapa? Mukallidin. Ya, levelnya para ahli taklid. Ya, siapa yang terjatuh dan disyirkan dengan taklid, maka dia musyrik. Nah, tidak ada uzur dalam ketaklidan. Nah. Ya, baca. ومالكه ومدبره فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه لكن لا يقر به الانسان مسلما hatta yati bitauhidi ilahiyati alladhi da'at ilaihi ilaihi rusuli rusulu fa'il fa'il nah wa'abi wa'aba wa'aba anil fitari bihil muslikuna wa'abi yatamai yadu muslimu anil syirki wa'abi yatamai yadu. Mata yasirul insanu musliman, kapan yasiru akan menjadi siapa al-insan, ya, seorang itu menjadi apa, musliman muslim, kapan seseorang itu menjadi muslim. Wa amma adapun al-iqraru, pengakuan di tauhid rububiyah, pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah. Apa tauhid ar-rububiyah? Wa huwa yaitu annallahu subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu pencipta kulli syai'in, segala sesuatu. Wa malikuhu, ya, raja segala sesuatu. Wa mudabbiruhu, dan pengatur segala sesuatu. Ini tauhid apa? Rububiyah. Pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Fahadha yuqirru bihi, ini diakui oleh al-muslimu muslim wal kafiru dan kafir. Wala budda minhu, ya, dan mesti, ya, tidak bisa diingkari bahwasanya, ya, muslim maupun kafir mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Ya. Lakin akan tetapi la yasiru bihi, hal itu tidak menjadikan al-insan seseorang musliman, muslim. Pengakuan rububiyah itu tidak menjadikan seseorang apa? Muslim. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di Ar-Rububiyah di kitab Al-Ubudiyah mengatakan apa? Bahkan terkadang orang itu taat kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Terkadang ia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada syaitan. Dan hal itu tidak membedakan antara ahlu jannah dengan ahlu nar. Tidak membedakan antara ahlu surga dengan ahlu neraka. Dan tidak bisa menjadikan seseorang dengannya itu mukmin. Ya, masih ingat ya penjelasan Syekhul Islam Utsaimiyah di kitab Al-Ubudiyah. Yang sering kita bacakan kalau kajian ya, di malam Jumat. Ya. Jadi, lakin la yasiru bihi al-insanu musliman. Akan tetapi manusia dengan keyakinan, dengan pengakuan rububiyah itu tidaklah menjadi apa? Muslim. Tidaklah menjadi muslim. Sekedar mengakui rububiyah tidak menjadikan seorang itu muslim. Hatta kecuali atau sampai sampai ia mendatangkan di tauhidul ilahiyah, sampai ia mendatangkan tauhid al-uluhiyah allazi da'at ilaihi rusulu, yang didakwahkan oleh para rasul. Wa aba, dan ditolak al-iqrar bihi al-musyrikun, dan ditolak ya oleh orang-orang musyrik. Ya, wa aba, dan orang-orang musyrik menolak al-iqrar bihi, mengakui tauhid al-uluhiyah ini. Apa tauhid al-uluhiyah? Ya, annallahu huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Annallahu wal mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya yang berhak mendapatkan segala ibadah. Ya. Wa bihi, dengan tauhid al-uluhiyah ini, yatamayyazul muslimu, ya, seorang muslim terbedakan anis syirki, dari syirik. Wa ahlu jannati, dan penduduk surga terbedakan min ahli nar, dari penduduk neraka. Ya. Jadi seseorang tidaklah menjadi muslim kecuali kalau dia mengakui tauhid al-uluhiyah. Kalau dia sekedar mengakui tauhid ar-rububiyah, maka belum menjadi apa? Muslim, maka belum menjadi muslim. Ya, karena pengakuan rububiyah itu pengakuan muslim maupun kafir. Tadi malam kita sudah membahas itu ya. Ya, kapan seorang menjadi muslim? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam Salah Tul Usul Adillatuha. Ya, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Naam. Mauqiful musyrikin min tauhidir rububiyah. Apakah ويحتجوا عليهم سبحانه في إقرارهم بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية. قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. الآية. قال الشافعي أين في تفسيره على هذه الآية: إن قلت إذا أقروا بذلك فكيف هبت الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون في عبادتهم الأصنام عبادة الله وتقرب إليه، لكن في طرق مختلفة. ففرقة قالت: ليس لنا تحذية عبادة الله إلا واسطة لعظمته وفعبدنا ها لتقربنا إليه جلسة. وفرقة قالت: الملائكة ذاو وجاهة عند الله فاتخذنا أصناما على هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله جلسة. فرقة قالت: جعلنا أصناما قبلة لنا إلى عبادتي كما أن الكعبة قبلة لعبادتي. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا موكلا بأمر الله، فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله، وإلا أصابه شيطانه في نقطة بأمر الله. نعم. موقف المشركين من توحيد الربوبية، موقف sikap orang-orang musyrik terhadap tauhid ar-rububiyah. Tadi sudah diketahui bahwasannya tauhid rububiyah ini diakui oleh semua orang termasuk orang-orang musyrik. Qad akhbara subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita fi mawadhi'a dalam banyak ayat min kitabihi dalam Al-Quran anil musyrikin tentang orang-orang musyrik. Apa yang Allah beritahukan tentang orang-orang musyrik terhadap kita? Annahum, bahwa mereka yukiruna mengakui bitauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah. Wa yahtajju alaihim subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, mendebat mereka biqarihim bitauhid rububiyah, mendebat mereka dengan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ala isyrakihim, ya, mendebat perbuatan kesyirikan mereka fi tauhidul uluhiyah, dalam tauhid al-uluhiyah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika membantah orang-orang musyrik dalam tauhid uluhiyah menggunakan apa? Hujahnya menggunakan apa argumentasinya? Menggunakan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Kalian mengakui tauhid rububiyah, kenapa kalian berbuat kesyirikan dalam tauhid ibadah? Ya, begitu maksudnya ayat ini. Ya, tajju alaihim subhanah biqarihim bitauhid rububiyah ala syirikihim bitauhid uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mendebat mereka. Nah, dengan pengakuan mereka tauhid rububiyah, mendebat mereka dalam masalah apa? Kesyirikan mereka dalam tauhid al-uluhiyah. Kalau kalian mengaku tauhid rububiyah, mestinya kalian juga mengaku tauhid al-uluhiyah. Qala subhanahu, Allah taala firmankan, "Qul, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yarzuqukum minas sama?" Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit wal ard dan dari muka bumi? "Amma yamliku sam'a?" Dan katakan kepada mereka juga, siapakah yang menguasai pendengaran wal absor, penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Ya, ini semua makna tauhid apa? Rububiyah, memberikan rizki, ya, menguasai, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mati dari yang hidup. Semuanya ini mengatur segala urusan, ya, semuanya ini tauhid rububiyah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang melakukan itu semua? Fasayakuluna Allahu. Mereka akan menjawab siapa? Allah. Ya, orang musyrik mengakui, ya, itu semua. Fakul apalah tattaqun. Maka tanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah Rabb kalian. Itulah Allah Rabb kalian al-haqqu, yang berhak mendapatkan apa? Ibadah. Itulah Allah Rabb kalian yang berhak mendapatkan ibadah. Qala al-Bakri Syafi'i. Ya. Al-Bakri Syafi'i. Wallahu alam, di sini dalam catatan kaki juga tidak disebutkan siapa Al-Bakri di sini. Apakah Al-Bakri di sini yang memusuhi Syekhul Islam Utsaimiyah, ataukah Al-Bakri di sini ya orang lain selain ya yang dibantah oleh Utsaimiyah. Di tafsir al-hadil ayah ya, nanti saya buka coba di kitab Al-Istighosah. Al-Bakri dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, "Engkulta, ya, jika kamu bertanya, idza aqarru bidzalika, kalau mereka mengakui tauhid rububiyah, fakaifa abadul asnam? Lalu apa alasan mereka beribadah kepada berhala?" Qultu, saya jawab, "Kulluhum kanu yataqiduna bi ibadatihim al-asnam ibadatallahi wa taqarruba ilaihi." Mereka semuanya berkeyakinan bi ibadatihim al-asnam, bahwa mereka beribadah kepada berhala itu adalah ibadah kepada Allah dan taqarrub kepada Allah. Jadi mereka meyakini bahwa ibadah mereka kepada berhala itu merupakan bentuk apa? Afdalul ibadah, merupakan ibadah yang paling afdal kepada Allah dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Lakin fiturukin mukhtalifah, akan tetapi tata caranya berbeda-beda. Fafirqatun qalat, ya, satu kelompok mengatakan, laisana lana ahliyatun ibadatillahi bila wasitah. Alasan mereka banyak. Ya, kita ini enggak pantas untuk beribadah kepada Allah bila wasitatin. Laisa lana ahliyah, ini enggak pantas. Kita ini enggak pantas beribadah kepada Allah bila wasitah, tanpa perantara. Li azamatihi, karena keagungan Allah SWT. Fa'abatnaha, maka kami beribadah kepada berhala-berhala itu litukarribana ilallah ilaihi zulfa, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa firqatun qalat, kelompok yang lain mengatakan, malaika zawu wajahatin indallah, para malaikat itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Fattakhadna asnaman, maka kami yang membuat berhala-berhala ala hayatil malaika, dengan rupa, dengan apa, gambaran malaikat. Litukarribuna ilallah zulfa, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mafirqatun qalat, kelompok yang lain mengatakan, ja'alnal asnama qiblatan lana fil ibadah, kami jadikan berhala-berhala itu sebagai kiblat dalam apa? Ibadah. Kama anal ka'bah kiblatun fi ibadati, sebagaimana Ka'bah itu merupakan kiblat dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fiqatun i'taqadat, dan kelompok yang lain berkeyakinan, anna likulli sunamin syaitanan, ya. Setiap berhala ini ada syaitannya, muwakkalan bi amrillah, yang ditugaskan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman abada sanam haqqa ibadati, siapa yang beribadah kepada berhala itu dengan sebenar-benar ibadah, wabas syaitanu hawa ijau bi amrillah, niscaya syaitan akan menunaikan semua permintaannya dengan perintah Allah SWT, atas perintah Allah SWT. Wa illa, ya, namun jika dia tidak beribadah kepada syaitan, kepada berhala itu dengan sebenar-benar ibadah, atau bahu syaitanuhu binat batin bi amrillah, niscaya syaitan akan menimpakan gangguan, nasbah, gangguan kepadanya di amrillah, juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasan-alasan seperti ini ya, tentu saja tidak bisa diterima. Ya, apapun alasannya, kalau itu merupakan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut apa? Kesyirikan. Ya. Wa qala Ibnu Katsir inda qawlihi, dan Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Baik, insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.